Kita panggil siapa dia kalau bukan Anita Salindu Nyung Metro. Pasti aja Api Asmara. Sudah diberikan ada Api Asmara sudah berlalu. Mantap, luar biasa.